Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min ittaba'a hudah sallama tasliman katsira ba'd. Setelah kita melewatkan pembahasan tentang ta'rif al-mubtada, definisi dari mubtada, juga ta'rif al-khabar, definisi dari khabar, juga musawwirat al-ibtida' wal-nakirah, musawwirat al-ibtida' wal-nakirah, hal-hal yang membolehkan datangnya mubtada dan definisi nakirah. Maka pembahasan berikutnya adalah tentang al-ikhbar bil jumlah, ya, mengkhabari mubtada dengan jumlah. Jadi khabar itu khabar bagi mubtada ada tiga macam. Yang pertama khabar mufrad, khabar mufrad seperti zaidun alimun, az-zaidani alimani, az-zaiduna alimuna. Ini contoh dari khabar-khabar yang mufrad. Dan ada khabar yang berupa jumlah, apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nanti setelah itu akan kita baca macam khabar yang ketiga, yaitu khabar yang berupa apa? Syibhu jumlah. Kita baca al-ikhbar bil jumlah, khabar dengan bentuk jumlah. Wal khabaru jumlatun laha rabitun, الخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم ولباس التقوى ذلك خير الحاقة ما الحاقة وزيد نعم الرجل إلا في نحو قل هو الله أحد. خبر adalah jumlah, khabar jumlah ataupun khabar adalah jumlah yang jumlah tersebut memiliki rabit. Khabar jumlah adalah khabar yang berupa jumlah yang dia memiliki rabit, pengikat, yang mengikat antara jumlah khabariyah ini dengan mubtada. Contoh Zaidun Abu Qa'im. Zaidun i'rabnya sebagai apa? Mubtada, karena dia isim yang memulai jumlah. Abuhu Qa'imun adalah jumlah ismiyah yang dia jatuh sebagai khabar bagi mubtada Zaidun. Pada abuhu qa'imun, jumlah apa ini? Abuhu qa'imun ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Jumlah khabariyah dia. Padanya ada rabit. Mana rabitnya yang mengikat antara dia dengan mubtada? Rabitnya adalah apa? Alha pada abuhu. Zaidun abuhu qa'imun. Zaid, bapaknya Zaid sedang berdiri. Nah itu. Jadi wajib yang namanya jumlah ketika dia jatuh sebagai khabar untuk bersamanya ada rabit yang mengikat jumlah ini dengan mubtada agar dia tidak menjadi jumlah asing. Soalnya dibuang rabitnya, haknya misalkan diganti Zaidun abuka qaimun, Zaid bapakmu sedang berdiri, maka ini saya akan menjadi jumlah yang asing, ya kan, jumlah yang asing, maka tidak boleh. Sehingga harus pada jumlah khabariyah tersebut bersamanya ada rabit yang mengikat dia jumlah tersebut dengan mubtada agar dia tidak menjadi jumlah yang asing. Zaidun Abu Qa'im, Zaid bapaknya sedang berdiri. Ya, jadi pahami ada faedah. Beda kalau enggak ada rabitnya. Seperti Zaidun Abu Muhammadin Qa'im, Zaid bapaknya Muhammad sedang berdiri. Ada kaitannya apa ini jumlah ini dengan yang sebelumnya? Enggak ada. Kenapa enggak ada rabitnya? Ya, ini rabitnya berupa apa? Zaidun Abu Qa'im berupa dhamir. Jadi rabit itu enggak mesti bentuknya dhamir. Di sana ada bentuk-bentuk yang lain dari rabit. Seringnya dhamir. Ya. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian taqwa itulah yang lebih baik. Mana di sini mubtadanya? Libasu. Libasut taqwa, libasu mubtada dan mudhaf ya. Marfu' wa alamat rafi'i ad-dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih wa huwa libas mudhaf. At-taqwa mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih hukumnya bagaimana? Majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddar ala akhirihi. Man'a min duhuriha, yang menghalangi munculnya kasra adalah apa? At-ta'adzur. Li'anna ismun maqsur. Zalika khair. Ya Rabbi, zalika mubtada dia. Isim isyarah. Ya. Mabni. Pada mahalnya apa? Rafa sebagai mubtada. Tada khairun sebagai khabar marfu wa alamat rafi'i adhamma dhahirah ala akhirih. Adapun dhalika itu yang menjadi isim syarah hanyalah za saja. Ya, lam dan kaf untuk menunjukkan jauhnya yang ditunjuk. Di sini zalika khair jumlah apa? Ismiyah. Dia jatuh sebagai khabar bagi libas. Mana rabitnya? Isyarah. Jadi isyarah juga bisa dijadikan sebagai rabit yang mengikat jumlah ini dengan mubtada. Lihat, jumlahnya tidak asing. Walibasu taqwa zalika khair. Pakaian taqwa itulah yang lebih baik. Enggak asing kan? Kenapa ada rabitnya zalika? Ya. Kemudian di antara rabit berikutnya adalah pengulangan lafaz mubtada seperti al-haqqah, hari kiamat. Ya, isim fa'il haqqah. Yaitu haqqah yang pasti terjadi hari kiamat. Malhaqqah, tahukah kalian apakah hari kiamat? Di sini mana mubtadanya? Al-haqqah yang pertama. Ma di sini isim istifham. Ya, mabni ala as-sukun. Pada mahalnya apa? Rafa sebagai? Mubtada. Al-haqqah sebagai? Khabar marfu' wa alamat rafi'i. Abdullah Zahir ala akhirih. Rabitnya mana di sini? Yang mengikat jumlah malhaqah dengan mubtadanya al-haqah, yaitu pengulangan lafad mubtada. Hari kiamat, tahukah kalian apa hari kiamat? Nah itu. Jadi al-haqah mubtada yang pertama, ya Rabnya. Ma, mubtada yang kedua. Al-haqah khabar bagi mubtada yang kedua, ma. Nah, jumlah mubtada yang kedua, ma. Dengan khabarnya al-haqah sebagai apa? Khabar bagi mubtada yang pertama. Rabitnya apa di sini? Pengulangan lafad apa? Mubtadanya. Contoh yang sini apa? Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Kemudian contoh berikutnya. Zaidun ni'mal rajul. Zaid. Yes. Adalah sebaik-baik kaum laki-laki. Mubtadanya mana? Zaidun. Khabarnya mana? Ni'mal rajul. Khabarnya berupa jumlah apa ini? Ni'mal rajul. Fi'liyah. Kenapa? Karena di awal dengan fi'il. Ni'mal itu fi'il. Ya. Di datang itu apa? Al-Madah Bujian. Ni'mal rajul. Ni'mal fi'il madin. Ya. Orang mutasarif ya. Tidak bertasaruf. Hanya ada fi'il madinya saja. Al-rajul bagi apa? Fa'il marfu' alamat rafi. Allah ma'adhir al-akhiri. Jumlah fi'liyah dari ni'mal rajul pada mahalnya apa? Rafa' sebagai khabar bagi Zaidun. Rabitnya mana di sini? Rabitnya adalah alif lam yang ada pada rajul. Di situ alif lam untuk menunjukkan jenis yang mencakup semua. Di antaranya Zaid tercakup. Zaid adalah sebaik-baik kaum laki-laki. Di antara kaum laki-laki adalah Zaid. Ar-rajul kan umum banyak. Ya, di antara satu-satunya adalah Zaid. Nanti akan dijelaskan dulu di sini dalam syarahnya beliau. Contoh yang berikutnya illa. Jadi yang namanya jumlah khabariyah perlu adanya apa? Rabit. Kadang bentuknya dhamir, kadang berupa isim isyarah, kadang pengulangan lafaz apa? Mubtadanya, kadang keumuman yang ada pada khabarnya. Kecuali pada contoh ini maka tidak perlu rabit. Contoh qul huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu ahad. Perihal Allah Subhanahu wa taala adalah ahad. Zat yang maha esa, huwa. Asy'an perihalnya adalah bahasanya Allah maha esa. Huwa di sini mubtada. Kemudian Allah mubtada yang kedua. Ahad khabar bagi Allah. Khabar bagi mubtada yang kedua. Jumlah ismiyah dari Allahu ahad pada mahalnya rafa sebagai khabar bagi apa? Huwa. Rabitnya mana? Nah ini. Nanti akan dijelaskan di sini. Ya. Baik, kita masuk syarahnya. Tentang rabit-rabit jumlah yang jatuh sebagai khabar. Syarah. Ay wa yaqa'ul khabaru jumlatan murtabitatan bil mubtada'i bi rabitin min rawabita arba'atin. Yakni al-khabar jatuh dalam bentuk jumlah yang murtabitah bil mubtada' diikat. Ya, jumlah murtabitah bil mubtada' yang mana jumlah tersebut diikat dengan mubtadanya, dengan pengikat. Dengan satu pengikat dari empat macam pengikat. Rawabit, jamaknya rawabit. Jadi khabar yang jatuh sebagai jumlah itu diikat dengan mubtada, dengan satu pengikat dari empat macam pengikat. Ya. ahaduha, yang pertama dhamir, yani yang paling sering, makanya didahulukan. Wa huwa al-aslu fi ar-rabt, dan dhamir adalah yang inti dalam hal ar-rabt, yang asal pada ar-rabt, yaitu pada pengikat jumlah khabari dengan mubtadanya. Kaqaulika, seperti ucapanmu Zaidun abuhu qa'imun. Zaidun abuhu qa'imun. Zaid bapaknya sedang berdiri. Irabnya sudah kita lihat tadi. Zaidun mubtada marfu' 'ala tarfi al-dhamma wa ghayra 'ala akhirih. Dan Zaidun mubtada al-awwal gitu. Abuhu mubtada tsani marfu' 'ala tarfi al-waw niyaba 'an al-dhamma li'anna min al-asl khamsa wa huwa abu mudaf ba'da muttasil wa min al-dhamma fi mahalli jar mudaf ilayh qa'imun khabar li mubtada tsani. Qaim khabar bagi abu marfu' wa lam tarfi al-dhamma wa ghayra 'ala akhirih. Nah, jumlah ya al-mubtada tsani ya ma khabarihi itu pada mahalnya rafa' sebagai khabar bagi Zaid. Fa Zaidun mubtada'un awal, maka Zaid dalam contoh ini i'rabnya sebagai mubtada yang pertama. Wa abuhu mubtada'un tsani, sedangkan abuhu adalah sebagai mubtada yang kedua. Walha mudhafun ilaih, dan hanya mudhafun ilaih. Wa qa'im min qa'im khabar, khabarul mubtada'i tsani, sebagai khabar bagi mubtada yang kedua. Wal mubtada'u tsani wa khabaruhu khabarul mubtada'i al-awwal, mubtada yang kedua dan khabarnya adalah sebagai khabar bagi mubtada yang pertama. Insyaallah jelas ya. Wa rabit bainahuma ad-dhamir, dan rabit pengikat antara jumlah abuhu qa'im, jumlah ismiyah, dengan mubtada'nya Zaid adalah dhamir, yaitu pada abuhu. Ya, seperti itu kalau pengen bikin contoh. Ya, jumlah ataupun khabar, satu jumlah ismiyah yang khabarnya ismiyah harus ada rabit, jadi ada dhamir. Ya, Muhammadun, dan apa? Mata abuhu, telah meninggal bapaknya abuhu. Muhammadun, apa lagi? Ya, ummuhu, misalnya apa? Ibunya bagaimana? Zahibah, pergi. Ya, ada robitnya di situ. Asalnya yang kedua dari macam robit adalah al-isyarah, isyarah. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa libasu taqwa dzalika khair." Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Fa libasu, maka libasu i'rabnya sebagai mubtada at-taqwa mudhafun ilaih, libasu taqwa, pakaian ketakwaan. Itu pakaian hati, ya, pakaian hati. Wa dzalika mubtada'un tsani. Dan dzalika itu i'rabnya sebagai mubtada yang kedua. Ya. Kemudian khair sebagai apa? Khabar bagi dzalika. Ya, dalam contoh ini ya dzalika bisa di'rab dengan sisi i'rab yang lain. Ya. Bisa juga dia sebagai tabi' bagi libas, badal dari libas. Kalau di'rab dia di situ dzalika sebagai badal, maka tidak ada sahih dalam contoh ini. Ya. Berarti khobarnya nanti apa? Khair. Misalkan nanti i'rab dzalika sebagai badal dari taqwa, maka khobarnya libas khair. Ya. Tapi kalau seperti ini berarti nggak ada pembahasannya, nggak ada syaitnya. Ya. Al-Muhim di sini bisa dengan dua sisi i'rab. Sisi i'rab yang pertama, anda menjadikan libas mubtada yang pertama, dzalika mubtada yang kedua, khair khobar bagi mubtada yang kedua. Sisi yang kedua itu juga boleh. Ya, dzalika itu sebagai badal dari libas, ya. Sebagai badal dari libas. Khair khabarnya libas. Berarti khabarnya mufrad. Ya. Fariah, kita berjalan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh al-musannif di sini, yaitu menjadikan dzalika sebagai mubtada yang kedua, khair khabar bagi dzalik, jumlah ismiyah dari dzalika khair itu pada mahalnya rafa' sebagai khabar bagi libasut taqwa. Ya. Kemudian falibasu, maka libas di sini i'rab mubtada taqwa mudhaf ilaih, dzalika mubtada tsani mubtada yang kedua, khair khabar bagi mubtada yang kedua, mubtada yang kedua dan khabarnya i'rabnya sebagai khabar bagi mubtada yang pertama. Pengikatnya antara jumlah dzalika khair dengan libas adalah isyarah, yaitu dzalika. Kemudian yang ketiga, i'adatul mubtada'i bilafzihi. Rabit berikutnya yang mengikat antara jumlah khabariyah dengan mubtadanya adalah pengulangan lafaz mubtadanya. Ya. Contoh al-haqah, mal-haqah ini seringkali terjadi ya pada maqam tahwil, tempat di mana dibikin ngeri. Iya, dibikin ngeri dan menakutkan. Al-haqah, mal-haqah, ngeri. Hari kiamat, tahukah kalian apakah itu hari kiamat? Di sini robitnya mengulang apa? Lafaz mubtadanya. Seringkali terjadi ini ketika tujuannya untuk membuat ngeri, membuat takut manusia. Yang semisal ini ada enggak? Ada apa? Yang sebelum itu al-qari'ah, mal-qari'ah. Iya. Ataupun membuat apa? Agung, untuk menunjukkan keagungannya. Ashabul yamin, ma ashabul yamin, ya kan? Golongan kanan, tahukah kalian golongan yang kanan itu untuk memperbesar, mengagungkan golongan kanan ini. Biasanya seperti itu. Al-haqah, ya Rabbnya, apa yang pertama adalah mubtada yang pertama. Kemudian ma mubtada tsani, mubtada yang kedua al-haqah, yang kedua itu khabar bagi mubtada yang kedua itu khabar bagi ma. Ya, ma isim sifat ya, mabni ala sukun di mahalli rafi mubtada. Wal mubtada tsani wa khabaru, mubtada yang kedua dan khabarnya yaitu al-haqah, itu i'rabnya adalah khabarul mubtada awal sebagai khabar bagi mubtada yang pertama, pada mahalnya rafa' sebagai khabar bagi mubtada yang pertama itu al-haqah yang pertama. Apa rabitnya? Wal rabit bainahuma i'adatul mubtada bi lafzi rabit, antara keduanya dalam pengulangan mubtada dengan lafadznya. Bisa dikiaskan. Ini tidak membatasi, contohnya tidak bukan membatasi. Silakan dijelaskan. Mungkin jumlah, ya, ismiyah, khabarnya jumlah ismiyah atau fi'liyah. Dengan syarat tadi ada robitnya. Apakah robitnya dhamir atau isim isyarah ataupun mengenal lafaz apa mubtadanya. Al-rabi' macam robit yang keempat adalah al-umum, keumuman yang ada pada khabarnya. Contoh, ya. Zaidun ni'mal rajul. Zaid adalah sebaik-baik kaum laki-laki. Fa zaidun mubtada, zaid mubtada. Ni'mal rajul ini jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il ni'ma. Jumlah fi'liyah khabar, yang mana jumlah fi'liyah ini ni'mal rajul adalah khabarnya zaid. Wal rabit bainahuma al-umum, rabit antara keduanya jumlah fi'liyah dari ni'mal rajul dengan mubtada zaid adalah al-umum, keumuman. Dari mana dihasilkan keumuman pada khabar itu? Wadhalika li'anna al-rajul lil'umum, karena al yang masuk pada al-rajul adalah untuk menunjukkan keumuman lil-istighraq. Ya. Alif lam lil-istighraq. Seperti innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia seluruhnya benar-benar dalam kerugian. Jadi alif lam di sini lil-istighraq, untuk mencakupi semua satuan-satuan yang ada padanya. Setiap laki-laki yang sudah balik cocok di antara tangan supaya apa? Rajul, maksudnya lainnya Zaid. Nah itulah ya robitnya keumuman. Pada ar-rajul maksudnya lainnya Zaid. Wa Zaidun fardun min afradi, dan Zaid adalah termasuk satuan-satuan yang ada di dalam ar-rajul itu. Pada khabar al-umum, maka rajul ini apa? Zaid masuk pada keumuman ar-rajul. Fa hasala rabt, maka dengan ini dihasilkannya pengikat, dihasilkanlah pengikat. Zaidun ni'mal rajul. Kalau ditanya mana ini robitnya, kok enggak ada? Ada keumuman yang ada pada ar-rajul, karena alif lam yang masuk padanya adalah lil istighraq, untuk meliputi semua satuan-satuan yang ada di dalamnya, di antaranya Zaid. Maka dengan ini dihasilkan yang namanya apa? Ar-rabt. Ya. Kemudian tanggung itu lagi, wa hadza kulluhu idza lam takun al-jumlatu nafs al-mubtada'i fil ma'na. Dipersyaratkannya jumlah-jumlah yang jatuh sebagai khabar untuk ada padanya rabit, apakah berupa apa? Dhamir, isim isyarah, mengulang lafaz mubtada atau apa? Keumuman. Ini dipersyaratkan idza lam takun al-jumlah nafs al-mubtada fil ma'na. Apabila jumlah khabariyah ini secara makna bukan hakikat, bukan inti dari mubtada. Maknanya beda gitu dengan mubtada. Zaidun ni'mal rajul, ya maknanya beda. Maka dipersyaratkan ada rabit. Contoh yang sebelumnya juga Zaidun Abu Qa'im. Zaidun maknanya beda dengan Abu Qa'im. Maka harus ada rabit. Walibasu taqwa dzalika khair, libasu taqwa dengan dzalika khair maknanya beda. Maka harus di situ ada syarat rabit. Ya, ulangi. Ini semua empat tempat ini Dari wajibnya ada rabit padanya pada jumlah khabariyah idza lam takunil jumlah nafsal mubtada bil makna. Dipersyaratkan adanya rabit apabila jumlah khabariyah itu bukan mubtada secara maknanya. Fa in kana kadzalika, adapun kalau jumlah khabariyah ini maknanya adalah mubtada, sama gitu. Hakikat dari jumlah khabar dengan mubtada ini maknanya sama, maka tidak perlu rabit. Ya. Ya, seperti kata Imam Malik, wa in takun iyyahu ma'na niktafa biha kanun tillahu hasbi wa kafa. Wa in takun iyyahu ma'na niktafa. Apabila jumlah itu maknanya dalam mubtada, ya, maka cukup, tidak butuh lagi rabit, seperti nuktillah. Ya, nuktillahu hasbi wa kafa. Nuktillah hasbi wa kafa. Ucapan saya Allah yang cukupi. Nutqi mubtada. Nutqi Allahu hazi, ini Allah hazi mubtada khabar. Jumlah ini sebagai khabar dari nutqi. Tidak rabit. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena nutqi ya sama maknanya dengan Allahu hazi, atau kita baca sebentar di sini aja ya. Al-muhim dipersyaratkan rabit ini ketika jumlah khabarnya itu hakikatnya beda dengan mubtada, maknanya beda dengan mubtada. Adapun kalau jumlah khabari ini maknanya sama, kandungannya sama, hakikatnya sama dengan mubtada, maka tidak butuh pengikat. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kita baca di sini keterangan beliau rahimahullah. Fa huwa, maka huwa di sini mubtada ya Rabbi. Huwa mubtada. Ya. Wallahu ahad, kemudian Allahu ahad mubtada'un wa khabar. Mubtada khabar Allah, mubtadanya ahadun khabar. Wal jumlah khabar mubtada al-awwal. Wal jumlah ya, khabar mubtada al-awwal. Jumlah yaitu Allahu ahad, jumlah apa? Ismiyah, adalah khabar bagi mubtada yang pertama, huwa, khabar bagi huwa. Allahu ahad, jumlah ismiyah, khabar bagi huwa. Wahia murtabithah bih, dan dia terikat dengan huwa. Ya. Meskipun tidak ada di situ rabitnya. Kenapa? Li'annaha nafsuhu bil makna. Karena Allahu ahad itu maknanya huwa. Kenapa demikian? Kok bisa? Ya. Karena huwa di sini bukan huwa yang antum kenal itu. Ya, dhamir yang biasa dipakai untuk kata ganti dia. Tapi di sini huwa maknanya huwa bi makna sya'an. Maknanya huwa di sini asya'an. Perihal. Jadi mana katakanlah perihalnya, bahwasanya Allah itu Maha Esa. Allah Maha Esa adalah perihal. Perihal adalah Allah Maha Esa. Gitu. Jadi Allah wahad ya sama dengan huwa maknanya. Karena huwa cuma asya'an. Perihal. Ya, perihal ya Allah Maha Esa. Ini perihal kan. Allah wahad ya perihal juga. Ya. Ya. Maka tidak butuh seperti ini kepada rabit. Ya, contoh yang sebenarnya menarik tadi dalam Al-Fiyah seperti itu. Wa in takun iyyahu ma'na niktafa biha kanutqillahu hasbi. Nutqillah hasbi, ucapan saya Allah yang mencukupiku. Allahu hasbi, ucapan saya, ucapan saya Allah hasbi. Jadi kalau khabarnya itu adalah hakikat dari mubtadanya sama kandungannya mubtadanya, enggak perlu rabit. Huwallahu ahad, ya. Maknanya huwa bukan dia ya, asya'an gitu maknanya. Asya'an Allahu ahad. Perihalnya adalah bahwasanya Allah Maha Esa. Allah Maha Esa adalah perihalnya. Dan di sana ada sisi irob yang lain dari huwa. Ya, bukan benar sya'an. Bisa dibawa juga kepada sisi irob yang lain tersebut. Tapi saya tidak sebutkan, khawatir nanti itu malah ini yang paham. Jadi, kalau intinya kalau khobar jumlahnya itu maknanya sama dengan mubtada, tidak perlu rabit. Nanti ada contoh yang berikutnya dalam hadis. Lihat wal jumlah fi hiya nafsu sya'an. Jumlah yaitu Allahu ahad maknanya sama dengan sya'an. Hiya nafsu sya'an itu asya'an perihal itu sendiri. Ya. Karena jumlah itu asya'an kan perihal. Ditafsirkan perihal ini dengan Allahu ahad. Tapi Allah ahad ya perihal, perihal ahad. Katakanlah banyak perihalnya adalah Allah Maha Esa. Allah masa menafsirkan mana perihal itu, bukan dia maknanya ya. Kalau kita bawa kepada manusia buatnya, Wa qawlihi alaihi salatu wasalam, contoh yang lain adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal dari apa yang aku ucapkan dan juga nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Ya. Mana mudharinya? Afdalu. Dan ia mudhaf, ma'isim mausul mudhafun ilaih. Perkara ataupun ucapan yang paling afdal yang saya ucapkan dan juga para nabi-nabi sebelumku ucapkan ataupun ucapan yang paling afdal yang diucapkan olehku dan juga oleh para nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini jumlah ismiyah pada mahalnya rafa khobar bagi mubtada afdal. Loh, tapi gimana enggak ada? Enggak perlu rabit. Kenapa? Karena la ilaha illallah ya maknanya afdal ma qultuhu. La ilaha illallah adalah ucapan yang paling afdal yang saya ucapkan. Dan juga bisa dibalik, ucapan yang afdal yang paling yang saya ucapkan dan juga para nabi sebelumnya adalah la ilallah. Ataupun dibalik, la ilallah adalah ucapan yang paling afdal yang diucapkan olehku dan oleh para nabi sebelumku. Nah, paham itu ya? Ini lebih jelas lagi. Kalau mau kita erop, boleh afdalu mubtada marfu' bilibtida wa alamat rafi abdhammatu zahirah ala akhiri wa huwa mudhaf. ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه قلت فعل وفاعل ومفعول قال فعل الماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك حتى ضمير متصل مبني على الضمه في محل رفع فاعل الهاء ضمير متصل مبني على الضمه في محل نصب مفعول به انا توكيد قلت انا بتوكيد والنبو حرف عطف النبي معطوف على ya al-ta'if kultuhu ya. Marfu dia karena dia ada beberapa nomor yang marfu atakan kultuhu marfu wa alamatu rafi al-waw niyaba al-dhamma li'annahu jamul mutakarrir salim min qabli jar majrur muta'alliq bi mahdhuf hali hal dari an-nabiyun la ilaha illallah la nafil jinsi ila ismu la nafil jinsi mabni ala al-fath fi mahalli nasbin. Mana khobarnya la mahdhuf taqdim haqqun la ilaha haqqun ilaha istitsna Allahnya badal dari khobarnya ini buang haqqun itu Allah ya. Jumlah ini jumlah ismiyah la ilaha illallah pada mahalnya rafa sudah khobar dari afdalu ya. Selesai dengan ini pembahasan tentang khobar yang merupa jumlah. Jadi sebelumnya kalau antum bikin satu jumlah ismiyah yang khobarnya jumlah, apakah jumlah ismiyah atau fi'liyah, harus di situ ada rabit yang mengikat antara jumlah dengan mubtadanya agar dia tidak menjadi jumlah yang asing. Pengikatnya ada satu dari empat pengikat yang disebutkan oleh Indonesia di sini. Yang pertama dhamir-dhamir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga pengulangan lafaz mubtada, yang keempat keumuman yang ada pada mubtada seperti di situ ada isamil jins. Adapun apabila khabarnya itu maknanya adalah mubtada, maka tidak perlu kepada rabit. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ya, kalau ada kita cukup insyaallah. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang khabar yang berupa syibul jumlah, dharab dan jar wa majrur. Alhamdulillah, syukur lillahi wa ta'ala, wa sholatu wa salamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.